بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitab Thaharah dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita sekarang masuk di bab yang ketiga. Nah, setelah kemarin di bab yang kedua tentang larangan untuk buang air di air yang tergenang dan juga di tempat yang kita mandi di situ serta di lubang atau liang yang ada di tanah. Naam. Qala al-ashlu fi hadzal kitab, di asal dari kitab ini adalah Targhib wa Tarhib lil Mundhir rahimahullah. Qala al-Mundhir rahimahullah at-tarhib min al-kalam 'ala al-khala. Terhib, ancaman atau larangan dari berbicara alal khala tatkala buang hajat. Qala an Abi Sa'id al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la tanaja isnani ala ghaitihima, tidaklah dua orang ya tanaja, disebutkan di dalam footnote-nya tanaja, takallamu kulli minhuma ma'a sahibihi sirran, pembicaraan setiap dari keduanya kepada temannya dengan pelan-pelan, tanaja, berbicara pelan dengan temannya itu disebut tanaja. Wa hadza nafyun bi makna nahi. Ini lafadznya nafi ya. Tapi maknanya nahi, larangan. Jadi maknanya janganlah ya, berbicara. Tidaklah dua orang yang berbicara ala ghaitihima, yang keduanya sedang buang hajat. Ada dua orang buang hajat ya, bareng-bareng, kemudian ngobrol di antara keduanya. Yanduru kullu wahidin minhuma ila aurati sahibih. Setiap salah satu dari keduanya itu melihat aurat temannya. Fa inna Allah yamqutu ala dzalik. Sesungguhnya Allah itu yamqut. Yamqut itu asadul ghadab. Ala dzalika. Allah sangat murka kepada hal itu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa lafdhu lahu. Wa Ibnu Huzaimah fi sahih. Naam. Wa lafdhu ka lafdhi Abi Dawud. Dan lafadznya sebagaimana lafadznya Abi Dawud. Qala, yakni Abu Sa'id al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahruju rajulani, tidaklah keluar dua orang yatribanil ghaita, naam, yang mereka mendatangi khala, tempat buang hajat. Kasifaini an auratihima, yang keduanya tersingkap dari auratnya. Yatahaddatsani, dan keduanya sedang berbincang-bincang. Fa innallaha yamqutu ala dzalik, sesungguhnya Allah murka atas hal itu. Nah, sebagaimana ada dua orang yang keduanya sedang buang hajat, sama-sama tersingkap auratnya, kemudian yang satu bisa melihat aurat temannya, aurat saudaranya, sambil berbincang, sambil bebas melihat aurat temannya, maka Allah yang kutu ala dzalika, Allah murka terhadap hal itu. Wa kullu min riwayatin Hilal bin Iyad au Iyad bin Hilal an Abi Sa'id, semuanya diriwayatkan Hilal bin Iyad atau Iyad bin Hilal dari Abi Sa'id. Riwayat hadza rawahu ashabu sunan, riwayat ini ashabu sunan meriwayatkan nam dari Iyad. Wala a'rifuhu bijarhin wala adalah, dan aku tidak, ini kata Al-Mundhir, aku tidak mengetahui jarah naam pada Iyad ini juga adalahnya. Wa fi idadil majhulin, dan dia termasuk dari golongan majhulin, rawi yang majhul. Naam, ini pendapatnya Al-Mundhir rahimahullah. Kemudian disebutkan itu di poin nomor 2, qultu wa huwa kama qala, sebagaimana ucapan Mundhir. Iyad itu majhul, lakin law syahid min ghairi tariqihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, tetapi ada syahid dari jalan selain Iyad, dari sahabat Jabir bin Abdullah, bukan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kharajtuhu min ajli fi sahihah, ya, aku keluarkan baik di dalam kitab beliau silsilah hadis sahihah, nah, ila akhiri zaman beliau. Baik, sehingga riwayat ini dihukum beliau sahih li ghairihi, ya, dari sahabat Abu Sa'id, dari Iyad bin Hilal atau Hilal bin Iyad. Nah, beliau sahih li ghairihi. Baik, qauluhu yadribanil ghaita, qala Abu Umar sahibu Sa'lab yuqal darabtul arda idha ataital khala wa darabtu fil ard idha safartu. Kalau dikatakan darabtul ard, itu maknanya ataitul khala, aku mendatangi khala, tempat buang hajat. Kalau dikatakan darabtu fil ard, itu maknanya safar, mengadakan perjalanan. Baik. Di sini la yakhruju rajulan yadribanil ghaib. Naam. Kemudian di hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yakhruju ithnani ila gha'id, tidaklah keluar dua orang menuju gha'id, buang hajat, fayajlisani, lalu keduanya duduk, fayatahaddatsani, dan keduanya ngobrol, kasyifaini an auratihima, yang keduanya dalam keadaan tersingkap kedua aurat mereka, fa innallaha yamqutu ala dzalika, maka Allah murka atas hal itu. Rahu Tabrani fil Awsat bisnadin layyin. Nah, ini di Syalbani menyebutkan sahih li ghairihi. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Dari ahadisul bab, dari naam hadis-hadis yang beliau sebutkan di sini, dua hadis, ya, atau tiga hadis sebagaimana di lafadznya Abi Dawud, semuanya menunjukkan larangan na'am untuk berbicara tatkala buang hajat. Nah, larangan untuk berbicara tatkala buang hajat. Baik. Dan terlebih lagi tatkala dua orang atau lebih yang mereka sedang buang hajat bareng-bareng dalam keadaan tersingkap aurat mereka dan saling bisa melihat aurat masing-masingnya, kemudian mereka berbicara, na'am, ini larangan. Maka tadi disebutkan lafadznya di lafadz khobar, tapi maknanya larangan. Na'am. Syaikhul Fauzan hamidahullah, beliau menyebutkan hadza nahyun akhar an ayatahaddats al-insan ma'a ghairi wa huwa yaqdi hajatah. Di sini larangan yang lainnya dari berbicaranya seorang kepada selainnya dalam keadaan sedang buang hajat. Fa hadza idzan la yajuz, ini tidak boleh. Karena yatanafa mal adab wal akhlak, karena itu meniadakan adab dan akhlak. Enggak adab, enggak akhlak. Wa yadullu ala qillatil haya, dan menunjukkan sedikit rasa malunya. Naam. Tatkala berbicara dalam keadaan buang hajat. Naam. Ikhwan fi din azni wa a'azakumullah. Baik. Dan lebih-lebih tatkala tersingkap auratnya. Jadi di sini ada dua permasalahan. Naam. Dua orang atau lebih yang kemudian buang hajat, yang mereka semua membuka auratnya. Nah, membuka auratnya, yang bisa melihat satu dengan yang lainnya, ini muharram. Ini haram hukumnya. Ini larangan. Baik. Kemudian mereka berbicara juga. Berbicara tatkala buang hajat. Hukum yang kedua, bagaimana kalau mereka sedang buang hajat, satu dengan yang lain tidak melihat auratnya. Mungkin bersebelahan tempatnya. Yang bukan di alam terbuka. Mereka bisa saling berbicara tatkala sedang buang hajat. Nah, mereka tidak melihat aurat satu dengan yang lainnya. Ini sekarang bicaranya, hukumnya berbicara tatkala buang hajat. Kalau yang tadi bisa melihat aurat masing-masingnya, ini jelas haram. Nah, berbicara sekarang khusus berbicara tanpa melihat aurat orang lain. Imam Munawi rahimahullah, beliau berpendapat karahatul kalam ala qada'il hajah, makruh hukumnya berbicara tatkala sedang buang hajah. Ini makruh hukumnya. Baik. Illa lil hajah, kecuali ada kebutuhan. Misalnya seorang minta dibawakan air. Dia selesai buang hajat minta dibawakan air, atau sedang buang hajat minta dibawakan air. Dia minta kepada orang yang di luar. Ini lil hajah, ini boleh. Nah, tapi jika tidak ada tujuan tertentu, nah maka makruh hukumnya berbicara tatkala buang hajat. Naam. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan Naam. Tatkala dua orang sedang buang hajat, kemudian sama-sama tersingkap auratnya, dan mereka satu dengan yang lainnya bisa melihat aurat masing-masingnya. Bahwa yajlisa ar-rajulani ahaduhuma ilal akhar ala qadil haja yatahaddatsan. Dua orang, naam, yang buang hajat, mereka saling berbicara. Naam. Tinggana mal kasfil aurat. Jika dengan tersingkap auratnya, maka perkaranya jelas haram hukumnya melihat aurat orang lain. Li'anna hadhi hal sayyi'ah, karena ini keadaan yang jelek. Bai'a makruhah. Wa in kana ma ghairi satatil aurah, kalau kemudian naam dalam keadaan tertutup auratnya, idza sawara yatahaddatsa, kemudian mereka berbicara, buang hajat, berbicara dengan temannya, nah, dalam keadaan tidak bisa melihat aurat masing-masingnya, kata beliau, saufa yamkuthani tawilan ala hadhil hal, nanti akan lama dia di situ, karena asyik ngobrolnya. Naam. Lianna tahaddus ghaliban yatulu bainan nas, karena ngobrol itu biasanya sangat panjang. Wayansal insan alhar altihwa alaiha, yang dia lupa sedang apa waktu itu. Baik. Dan ini yang menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Sehingga jika seorang akan buang hajat, itu diperintahkan untuk menjauh dari orang lain atau di tempat yang tertutup sehingga tidak kelihatan auratnya, dan tidak kemudian berbincang-bincang, berbicara dengan yang lainnya. Nah, meskipun tidak saling melihat auratnya. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah memberikan faedah salah satunya dari hadis ini, an-nahyu anit tahaddusi ala qada'il hajah, larangan berbicara tatkala buang hajat, hatta wa in kana ahaduma la yaral akhar, meskipun salah satu dari keduanya tidak melihat yang lainnya, tidak melihat lawan bicaranya. Naam. Kama law kana fi mirhadaini mutajawiraini bainahuma jidarun qasirun, misalnya tetap sedang berada di dua WC yang bersebelahan, yang di antara keduanya temboknya itu pendek. Naam. Dia mungkin hanya bisa melihat wajahnya, tidak bisa melihat auratnya. Baik. Fasara kullu wahidin minhuma yuhaddisul akhar, sehingga yang satu itu berbicara dengan yang lainnya. Ini larangan. Nah, sehingga tadi Imam Nawawi rahimahullah beliau menyatakan makruh hukumnya berbicara tatkala sedang qada'il hajah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Dan terlebih lagi jika kemudian tersingkap auratnya, ini amrun muharram. Baik. Qala al-Mundhiri rahimahullah, at-tarhibu min isabatil bauli al-thawba wa ghairahu wa adamul istibra' minhu. Tarhib min isabah, dari terkenanya air kencing, asauba pakaian, atau selainnya, selain pakaian, dan tidak istibrak minu, tidak menjaga diri darinya, dari air kencing. Nah, di sini peringatan dari tidak menjaga terkena air kencing. Air kencingnya najis. Baik. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam marra bi qabrain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Ini kedua sahibul kubur ini mereka sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan mereka ini tidak diazab fi kabirin, para besar. Ini banyak tafsiran para ulama tentang makna fi kabirin. Maknanya bahwasanya orang ini, sahibul kubur ini, baik, mereka beranggapan perbuatan yang mereka jalankan ini bukan perbuatan besar, bukan dosa besar. Baik. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Naam. Baik. Atau juga dimaknakan tidaklah keduanya itu diazab dalam perkara yang kabir, itu makna susah untuk ditinggalkan. Itu gampang untuk meninggalkan perkara itu. Tapi mereka ini mengentengkannya. Nah, itu maknanya. Tidaklah mereka diazab, tidaklah kedua orang ini diazab di alam barzah dalam perkara yang susah untuk ditinggalkan. Gampang sebenarnya kalau mau mereka tinggalkan penyebab azab kubur ini. Bala innahu kabirun. Kan itu adalah besar, maknanya itu adalah dosa besar. Dosa besar ini karena menyebabkan azab kubur. Naam. Amma ahaduhuma. Adapun salah satu dari keduanya, fakana yamsi bin namimah. Yang satu diazab ini karena namimah, mengadu domba. Sering mengadu domba satu dengan yang lainnya, menukilkan ucapan orang lain kepada yang lainnya untuk merusak hubungan keduanya. Ini namimah. Baik, ini namimah ini min afatil lisan. Termasuk penyakit lisan yang berbahaya. Baik, bisa merusak persaudaraan. Bisa menjadikan perang antar kabilah, antar negara, namimah. Maka pelakunya diadab di alam barzah. Wa ammal akhar, adapun yang lainnya, fakana la yastatiru min baulihi. Yang lainnya ini tidak menjaga dari air kencingnya. Tidak hati-hati dengan air kencingnya. Naam. Tatkala kencing, dia tidak menjaga badannya dari percikan air kencingnya. Atau mungkin bahkan dia tidak mensucikan anggota tubuhnya dari air kencingnya. Ini yang menyebabkan orang ini mendapatkan azab kubur. Rawahul Bukhari wa hadza ahad alfaz ahadu alfazihi. Ini salah satu lafadznya Imam Bukhari. Wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Naam. Wa fi riwayatil Bukhari wa Ibnu Huzaimah fi sahih. Di dalam riwayatnya Al-Bukhari dan Ibnu Majah dalam sahihnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra bi ha'itin min hitani Makkah ila Madinah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melewati haid. Haid itu bukan tembok, haid itu kebun. Di salah satu kebun dari kebun-kebun di Makkah awil Madinah. Ini perawinya ragu. Ini kejadiannya di Makkah atau di Madinah? Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan ini Madinah, bukan di Makkah. Fasami'a sauta insanain. Lalu Rasulullah mendengar suara dua orang yu'adzabani fi kuburihima, yang keduanya sedang diazab di kubur keduanya. Allah perdengarkan azab kubur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hukum asalnya manusia itu enggak akan bisa untuk mendengar azab kubur. Nah, kalau manusia itu semuanya bisa mendengar azab kubur, nanti mereka akan beriman semuanya. Kayak ini perkara yang gaib ini. Nah, dan kalau manusia itu bisa mendengar azab kubur, enggak ada yang sempat hidup. Karena tatkala sahibul kubur itu disiksa oleh malaikat dan terdengar, dia langsung pingsan orang yang mendengarnya. Dan berapa banyak orang yang diazab kubur, mungkin setelah ini ganti itu mungkin gak akan sempat untuk sadar, baru sadar dengar lagi, pingsan lagi. Nah, maka ini hikmahnya, karena ini termasuk perkara gaib. Sudah beda alam, ini alamnya beda, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Ini alam barzah, ini lain. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Dua orang ini didengar oleh Rasulullah sedang diazab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahuma la yu'adzaban. Ini keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya ini tidaklah diazab dalam perkara ringan, tentu ditinggalkan. Summa qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Salah satu dari keduanya itu tidak menjaga dari air kencingnya. Wa kana al-akhar yamshi bin namimah al-hadith. Dan yang lainnya dia namimah, sering adu domba. Menyebutkan ucapan fulan, fulan ngomong tentang kamu demikian, demikian, demikian. Padahal tempat yang diperbolehkan untuk dusta dalam rangka mendamaikan orang-orang yang bersengketa, tapi dia berlaku jujur di situ, menukilkan betul ucapannya dengan alasan harus jujur, padahal itu keliru. Kalau dia jujur, tambah parah keadaannya, tidak akan berdamai. Mestinya dia sebutkan pujian-pujian fulan, berbicara tentang kamu demikian, memuji kamu, padahal itu bohong. Ini diperbolehkan dalam rangka untuk memperbaiki hubungan. Nah, tapi dia jujur. Apalagi kalau kemudian dia dusta, dan apa yang dinukilkan itu nukilan ucapan jelek. Mestinya biasa yang dia dengar itu fulan memuji Allah, tapi dinukilkan fulan mencela Allah. Itu namimah, adu domba. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Al-hadis. Wa bawab al-Bukhari alaihi bab min al-kabair alla yastajra min baulihi. Imam al-Bukhari bikin bab termasuk dosa besar tidak menjaga diri dari air kencingnya. Ini dosa besar. Ini dosa besar, gampang untuk menghindarinya, tapi kebanyakan orang meremehkannya. Maka Rasul tadi menyatakan taib. Wa ma yu'adzabani fi kabir, sebenarnya bukan perkara, nah bukan perkara berat untuk ditinggalkan. Qala al-Khattabi qauluhu wa ma yu'adzabani fi kabirin ma'nahu annahuma la yu'adzaba fi amrin kana yakbur 'alayhima. Bahwasanya keduanya, kedua orang yang diazab ini, la yu'adzabati, keduanya tidak diazab fi amrin, dalam perkara kana yakbur 'alayhima, yang berat, yang besar atas keduanya, bukan perkara berat untuk mereka tinggalkan. Aw yasuku fi'luhu, atau berat untuk dijalankan. Lau arada ayyaf'ala, seandainya keduanya mau untuk menjalankannya. Ini perkara mudah dijalankan sebenarnya. Apa itu wa tanazzuh minal baul, menjaga diri ya, membersihkan dari air kencing. Watarkun namimah, dan meninggalkan namimah. Baik. Walam yurid annal ma'siyah fi hatainil khaslataini laysat bikabiratin fi aqiddin. Bukanlah yang dimaksudkan maksiat dua perbuatan itu bukan termasuk besar dalam haknya agama. Wa anna dhanba fihima hayyinun sahlun, bahwasanya dosa pada keduanya itu ringan, mudah dan ringan, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi pernyataan Rasulullah may adzam fi kabir ini bukan menunjukkan dua perbuatan ini bukan dosa besar, bukan, tapi perbuatan ini mudah untuk ditinggalkan sebenarnya. Kalau mau untuk menjalankannya, itu maknanya. Wa qala al-Hafidz Abdul Azim walikhafi tawahum min misl hadza, karena kekhawatiran difahami semisal itu ya, dikhawatirkan nanti salah paham memaknai hadis ini, dianggap Rasul menyatakan dua perbuatan ini bukan dosa besar. Istadraka faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasul menyusulnya dengan mengucapkan bala innahu kabirun. Maka ini keterangan muhim. Maka Rasul memberikan penjelasan ini dosa besar. Ya. Nah, kalau enggak ada penjelasan bala ini bisa dipahami, oh ini ternyata dua perbuatan ini bukan dosa besar, keliru. Ya. Dua perbuatan ini sebenarnya gampang ditinggalkan. Bukan perbuatan susah untuk ditinggalkan. Hanya sekedar menjaga diri dari air kencing dan meninggalkan namimah. Namimah itu gampang jika mau menjalankannya. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azzakumullah. Baik. Ini naam yang sering dijumpai sebagian kaum muslimin bermudah-mudahan tatkala buang air. Mereka tidak betul-betul memperhatikan percikan air kencingnya. Naam. Kadang-kadang air kencing itu percikannya sampai ke pakaiannya, sampai ke tiap anggota tubuh yang lainnya, dan dia hanya sekedar saja tatkala menyiram airnya. Nah, dalam keadaan belum bersih. Ya. Tapi juga ada sisi yang lainnya, ada mereka-mereka yang diinggapi was-wasa, ya, merasa belum bersih, belum bersih. Nah, ini tipu daya syaitan. Nah, ifrat dan tafrit. Hati-hati. Baik, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Naam. Qala rahimahullah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, amatu azabil qabri fil baul. Amah, mayoritas atau kebanyakan adab kubur itu dengan sebab air kencing. Fastanziu minal baul, Maka istanziu, bersihkanlah, jagalah diri dari air kencing. Ruahul Bazzar wa Tabrani fil Kabir wal Hakim wa Dharqutni kulluhum min riwayat Abi Yahya Al-Qattat an Mujahid anhu wa qala Dharqutni isnaduhu la ba'sa bih. Wal Qattat muhtalafun fi tawthiqihi. Salwani menyebutkan sahih li ghairihi. Naam. Ini hati-hati ya. Kebanyakan adab kubur itu disebabkan karena masalah air kencing. Kita tidak begitu perhatian dengan air kencing. Nah, banyak mereka-mereka yang kencing di tempat-tempat sembarangan yang kemudian tidak bersuci setelahnya. Nah, baik. Ini kebanyakan adab kubur itu dari air kencing. Wa Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal baul fa in amata adabil qabri minal baul wa darqati wa qala al mahud mursal ya, semakna dengan yang di atas. Baik, semakna dengan yang di atas. Naam, menunjukkan baik hendaknya kita berhati-hati dari air kencing, menjaga diri darinya. Baik, dari air kencing yang najis, yang di situ tanpa kita sadari, enam kita bermudah-mudahan dengannya, dan itu termasuk sebab terbanyak orang-orang diadab di alam barzah. Qala rahimahullah. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala bainama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamshi baini wa baina rajulin akhar, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan antaraku dan orang yang lainnya, kata Bakrah, id ata ala qabrain, tiba-tiba beliau mendatangi dua kuburan. Faqala inna sahibai hadainil qabraini yu'adzaban. Sesungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang diadab. Fa'tiyani bijaridatin. Bawakan kepadaku jaridah, pelepah, pelepah korma. Qala Abu Bakrah, fastabaqtu ana wa sahibi. Aku pun dan sahabatku bersegera untuk cepat-cepatan cari pelepah korma. Inilah gambaran sahabat kalau diperintahkan oleh Rasulullah. Cepat. Fa'ataitu bijaridatin. Aku pun membawakan pelepah itu. Fasaqqaha nisfain. Saqqa. Dibagi menjadi dua. Ini bedanya syak dengan qata'ah. Kalau ini pelepah korma, kalau dia dibagi dua, dipotong jadi dua, itu namanya qata'ah. Ini syakko, ini dibelah. Nah, dibelah manjang ini. Nah, ini namanya syakko. Nah, pelepah itu dibelah menjadi dua. Bukan dipotong jadi dua. Ya. Dibelah menjadi dua. Fasakhoan isfain. Fi hadzal qabr wahidah. Wadakal qabr wahidah. Satu diletakkan di satu kuburan, yang satu diletakkan di satu kuburan, dibagi dua. Masing-masing ditancapkan pelepah korma. Qala la'allahu yukhaffafu anhuma, mudah-mudahan pelepah ini meringankan dari keduanya. Madamata rabbatain, selama dua pelepah ini masih basah, diringankan dari azab kuburnya. Innahuma yu'adzabani bighairi kabirin. Keduanya ini diazab bukan karena masalah besar, bukan masalah susah untuk ditinggalkan. Al-ghibah wal baul. Tadi disebutkan namimah, sekarang disebutkan ghibah. Sehingga sebagian ulama menyatakan namimah adalah ghibah. Tapi beda. Dikruka akhaka bimayakruh. Kalau ghibah, kamu menyebutkan tentang saudaramu apa yang enggak disenangi oleh saudaramu, itu ghibah. Baik. Rawi Ahmad wa Tabrani fil Awsat wa Abdullah wa Ibnu Majah mukhtasaran min riwayatin Bahr bin Marar an jaddi Abi Bakrah wa lam yudrikhu. Baik. Di sini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Dua orang ini diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syafaat yang muakkad. Syafaat yang berbatas waktu. Diringankan azabnya selama pelepah yang ditancapkan Rasul itu belum mengering. Azabnya diringankan, bukan dihilangkan. Azabnya diringankan. Jadi yang meringankan ini dengan syafaat Rasulullah, bukan dengan pelepah korma. Nah, mungkin dengan hadis ini kemudian sebagian kaum muslimin, mereka kalau selesai memakamkan jenazah atau ziarah kubur, kemudian mereka menanam bunga, menggunakan bunga atau menanam pohon dengan harapan diringankan azabnya. Ini keliru. Itu namanya seudon dengan yang dikubur. Ya kalau diadab, kalau yang dikubur orang soleh kan tidak diadab. Makanya menanam pohon dengan tujuan mengamalkan hadis ini, atau membawa bunga yang masih seger plus ditambah air dengan harapan selama bunga itu belum layu, nah maka azabnya diringankan. Itu namanya su'udzon dengan sahibul kubur, dan gak ada contohnya karena Rasul ini diperdengarkan oleh Allah. Ini sahibul kubur ini sedang diazab, maka ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya, karena kita gak tahu ini orang yang dikubur ini diazab atau bahkan diberikan nikmat oleh Allah, gak tahu, maka tidak bisa dijalankan. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaru adabil qabri minal baul, mayoritas kebanyakan adab kubur itu karena kencing. Rawi Ahmad wa Ibnu Majah wa lahdu lahu wal Hakim qala sahih ala sarti syaikhan wa la a'lamu law illa qala al Hafid wa huwa kama qala. Nah, dikembali diingatkan kebanyakan azab kubur itu dari permasan air kencing. Jadi hati-hati. Nah, jangan sembrono. Maka tadi beliau sebutkan ini tidak susah untuk menjaga ini, cuma karena kita ngentengkan, menganggap ringan. Dalam keadaan akibatnya luar biasa azab kubur. Baik. Qala wa anna Abdurrahman bin Hasanah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa fi yadihi daraqah. Rasulullah keluar menuju kami dan di tangan beliau ada aturos, tameng. Tameng yang terbuat dari kulit, namanya daraqah. Aturosu idza kana min jildin walasabi khasab wal asab. Baik. Tidak ada kayunya, dari betul-betul dari kulit. Tameng dari kulit. Fa wada'aha, kemudian beliau letakkan di hadapan beliau, summa jalasa fa bala ilaihi. Kemudian beliau duduk dan beliau kencing dengan bertutupan apa? Tameng tadi itu. Sebagian mereka menyatakan tatkala ngelihat Rasul sedang kencing ini sambil duduk, unduru ilaihi, lihatlah kepada orang itu, ya bulu kamata bulu mar'ah, dia sedang kencing sebagaimana perempuan kencing. Karena kebiasaan Arab itu perempuan kencingnya duduk. Nah, ada sebagian ulama yang menyatakan al-qa'il ini munafik. Orang munafik. Ada menyatakan ba'duhum ini sahabat. Tapi undur ini ucap lihatlah ya, lihatlah kepada ini itu bukan istihza tapi ta'ajub, heran. Kok Rasulullah kencingnya duduk kayak perempuan? Fasami'u Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendengar ucapan itu. Faqala waihak, celaka. Ma'alimta, apa kamu tidak tahu? Ma'asaba sahibai Bani Israel, apa yang menimpa orang-orang Bani Israel? Kanu idza asabahum al-baul, mereka jika terkena air kencing, qaradu bil maqarib, tempat yang terkena air kencing itu harus digunting. Ini syariatnya Bani Israel. Jadi enggak ada disucikan dengan air, enggak ada. Tempat yang terkena air kencing itu harus digunting. Pakaian terkena air kencing enggak bisa dicuci, harus digunting yang terkena air kencing, yang kena najis itu. Ini syaratnya Bani Israel. Fanahahum fa'udhiba fi qabrihi. Naam. Rawi Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Di sini menunjukkan kepada kita boleh seseorang itu jika kencing dia tidak menjauh ya. Tapi harus tertutup auratnya. Ini karena kelihatan ya. Kelihatan orang lain. Nah, kencing di tempat itu banyak orang, yang penting tertutupi, ini boleh. Nah, kalau buang air besar menjauh ya, ini buang air kecil. Baik, karena kelihatan fisiknya Rasulullah, kelihatan beliau sedang duduk. Juga ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Hadis ini menunjukkan Rasulullah kencing sambil duduk. Karena itu tidak kelihatan auratnya, menjaga agar tidak terlihat auratnya orang lain. Boleh pula kencing sambil berdiri. Ya. Hudzaifah bin al-Yaman beliau meriwayatkan Rasulullah SAW mendatangi tempat sampah suatu kaum, kemudian beliau fabala qa'iman, beliau kencing dalam keadaan berdiri, disebut Imam Bukhari Muslim. Rasulullah pernah kencing berdiri, Rasulullah pernah kencing duduk. Nah, ini disebutkan di antara saya Ibn Baz rahimahullah. Nah, kencing sambil duduk itu lebih afdal. Ya. Dan itu kalau itu kebiasaan perempuan. Nah, tapi intinya mana yang dijalankan ya. Karena kencing sambil duduk itu bukan wajib ya. Yang menjadi harus menjadi perhatian kita, baik posisi mana yang di situ air kencing itu tidak banyak nyiprat ke tubuh kita. Kalau kita kencing sambil duduk malah terkena ke pakaian nanti cipratannya, apalagi kencingnya di alasnya itu keramik ya, akan nyiprat itu. Nah, maka kencing sambil berdiri. Kalau kencing sambil berdiri, ilahnya yang lainnya dia akan kelihatan auratnya. Maka di tempat-tempat toilet-toilet umum itu, kalau mau kencing masuk kamar mandi, jangan yang tempat-tempat berdiri-berdiri itu. Itu riskan terkena percikan air kencing baik di anggota tubuh kita, karena di situ enggak akan bisa diguyur dengan air. Nah, karena enggak ada media kita bisa mengguyur air kaki kita. Dan juga khawatir percikan sampai ke pakaian kita sehingga menyebabkan najis. Sehingga masuk ke kamar mandi, nah setelah atkala kencing ya, kita lepas semua celananya, di situ kita bisa setelah itu disucikan dengan air yang ada ya. Baik. Dan ingat ikhwan fiddin azani wa azakumullah, izalatun najasah dengan raful hadats itu beda. menghilangkan najis dengan mengangkat hadas itu berbeda. Kalau mengangkat hadas, wudu misalnya, mandi, wudu, ya. Wudu itu dibatasi basuhannya itu maksimal 3 kali. Ngirit, ya. Tapi kalau untuk izalatun najasah ini enggak dibatasi 3 kali. Ya, sampai hilang, enggak bisa. Saya tadi sudah guyur 3 kali, ya. Selesai enggak, kalau masih ada najisnya ya harus ditambahi lagi. Itu bedanya menghilangkan najis dengan mengangkat hadas. Enggak ada hitungannya kalau menghilangkan najis sampai hilang najisnya. Baik, sehingga kita yang melihat kalau di zamannya Rasulullah tanah gembur, sehingga kalau kencing sambil duduk enggak akan nyiprat karena langsung ngeresep ke bawah. Tapi kalau kita di zaman ini di keramik nyiprat, maka lebih amannya itu kalau kencing di kloset. Nah, itu lebih aman dari cipratannya. Nah, ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Di sini jika dari hadis ini menunjukkan kepada kita syariat Bani Israel, ya, yang mereka jika terkena hadat, terkena najis, maka tidak hanya dibasuh dengan air, tapi harus digunting, nah, dihilangkan. Maka syariat Islam ini mudah, ya. Cukup disiram dengan air sudah dimudahkan, tapi banyak yang kemudian mengentengkan sehingga menjadi sebab terbanyak adzabul qabr. Baik. Naam. Satu hadis lagi tersisa. Qala wa an Abi Hurairah qala kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa mararna ala qabrain. Ini lafadznya hampir sama sebenarnya. Kami melewati dua kuburan, faqama faqumna ma'ah. Beliau berdiri, kami pun berdiri bersama beliau. Faja'ala launuhu yataghayyar, wajah beliau berubah warnanya. Hatta ru'ida qummu qamisih, sampai bergetar lengan baju beliau. Faqulna malaka ya Rasulullah, sahabat nanya, ada apa dengan anda ya Rasulullah, kok memerah wajahnya, bergetar, gemeteran. Faqala ama tasma'una ma asma, tidakkah kalian mendengar apa yang aku dengar? Faqulna wa madzaka ya Nabi Allah, apa itu wahai Nabi Allah? Qala hadani rajulani yu'adzaban fi kuburihima, kedua orang ini sedang diadab di kuburan mereka berdua, adzaban syadidan, dengan adab yang keras, ya. Fi dzanbin hayyinin, dalam dosa yang ringan untuk ditinggalkan. Dosanya besar tapi sebenarnya ringan untuk ditinggalkan. Nah, itulah bika Rasul memerah wajah beliau, berubah raut muka beliau dan gemetar beliau. Ini azabnya luar biasa besarnya, azaban syadidan. Qulna fi madzalika, apa itu ya Rasulullah? Qala kana ahadu ma la yastanzi minal baul, salah satu dari keduanya tidak menjaga diri dari air kencing. Wakanal akhar yu'dhin nas fi lisanih, yang lainnya ganggu nyakiti manusia dengan lisannya. Di situ bisa namimah, bisa ghibah. Wayamsi bainahum bin namimah, mengganggu, menyakiti orang lain dengan lisannya. Pada abi jari datain min jara'id nakhal, beliau pun minta dibawakan dua pelepah dari pelepah korma. Baca ala fi kulli qabrin wahidah, jadikan setiap kuburan satu pelepah. Qulna wa hal yanfa'um dhalika ya Rasulullah, apakah ini bermanfaat untuk mereka? Qala na'am, yukhaffafu anhuma ma dama tarabbatain, diringankan dari keduanya azab kubur ini selama kedua pelepah ini basah. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Qauluhu fi dzanbin hayyin, yakni hayyin indahuma, ringan di sisi mereka berdua. Wa fi dzannima, dalam persanggahan mereka berdua. Au hayyin alaihima istinabu, atau mudah bagi mereka berdua untuk meninggalkannya. La anna hayyin fi nafsi lamar, bukan ringan dosanya itu, ini dosa berat. Tapi menurut mereka ringan. Li anna namimah muharramu ittifaqan, karena namimah itu diharamkan sepakat para ulama. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Dilarangan naam atau perintah untuk menjaga diri dari air kencing yang itu sering kita abaikan, saya itu termasuk penyebab terbanyak azabul qabr. Wallahu alam bisawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.